silakan waktunya di ambil dulu. Namanya kopi. Kita ada orang yang di rumah Yang ingin otak kita tidak terpengaruh kita perlu pemahaman nah, itu yang sekali lagi kita mulai ambil lagi di dunia berpikir yang namanya filsafat. Oke, saya ambil tema kebebasan pengantar. Kebetulan tadi saya lihat kalender itu ada 5 hari Rabu untuk Agustus ini. Jadi pengantar ini untuk pengantar dan pemahaman. Nanti 4 minggu yang akan datang kita akan 4 tokoh yang mau kita kebebasan. Beberapa sudah kayak dulu kita ngomong eksistensialisme Sartre itu juga sangat kuat ketika ngomong kebebasan memahami kita juga sudah tidak panas maka kita balas sisanya rencana saya di depan kita ngomong tokoh pertama yang boleh tentang kebebasan bukunya sangat terkenal On Liberty John Stuart Mill tanggal 17-nya saya di Indonesia meskipun kemarin kita sudah ngomong sebentar tentang Soekarno dan ini pasti juga kita ngomong kemerdekaan versi Soekarno nanti ada beberapa ide bagus termasuk debatnya dengan Tan Malaka tanggal 17 setelah itu saya ingin ke Islam tentang kebebasan saya ambil yang familiar dengan Islam Indonesia Abu Hasan Asy'ari Imam Asy'ari yang punya teori kebebasan yang sangat terkenal namanya teori Kasson dari Islam kita ketemu dan yang terakhir saya ingin ambil dari dunia tasawuf satu kebebasan menurut Ibnu Arabi jadi bulan ini kita belajar kebebasan setelah beberapa bulan kemarin kita mau tentang kebahagiaan sekarang kita mau kebebasan mungkin nanti ada sesi kapan-kapan kita lanjutkan lagi yang makanya sekali pokoknya mau kebebasan jadi bulan ini kita ketemu Mil Soekarno Imam Asy'ari dan yang terakhir Ibnu Arabi malam ini pengantar karena dalam diskursus filsafat kebebasan itu banyak wacana-wacana yang harus kita pahami dulu biasanya istilah-istilah filsafat itu kan kaya dengan istilah-istilah yang tidak semuanya definisinya persis seperti yang kita pakai sehari-hari. Jadi saya memerlukan sebentar untuk masuk ke bagian pengantar termasuk isu-isu dasar yang muncul dalam tradisi filsafat kebebasan. Oke, istilahkan semoga sudah siap semoga dengan hari ini pikirannya semakin dalam, hatinya semakin luas. Jangan takut. Kalau hatinya semakin dalam, nanti jadinya baper. Kalau pikirannya luas, dia memang tidak fokus ke dalam kamar. Kalau ngomong, pikirannya yang dalam, hatinya yang luas. Pikiran yang dalam itu berarti kalau ada masalah, dia tahu itu sampai akarnya. Tidak hanya tampilan-tampilan kita tapi kondisinya berpikir sejalan-jalannya sebentar kita akan di judul yang luas kita meraku apa saja kita terima apa saja tapi yang luas itu disikap dan apa BP dan apa dalam karena apa saja yang masuk bisa harus kalau lagi luas tapi kalau lagi sedih gak bisa. Karena saya cerita sendiri yang pengalaman kita terhadap sama air semakin banyak airnya semakin dalam kedalaman tapi semakin sedikit air semakin tidak luas tapi semakin luas kecilnya semakin luas biasa maka luas tidak menambah terus hati menjadi luas. Kebenaran itu akan bertahun jadi satu jalan hidup, baik kalau jalan hati maupun jalan pikiran. Istilah kita ngomong kebebasan, isu kebebasan itu isu yang sangat disukai oleh yang muda kecuali yang muda. Jika ada adalah diri yang pertama Kristen, yang kedua Yesus, yang berada di patung yang sangat terkenal, patung Kristen, patung Kristen, patung Kristen, patung itu kan, atau patung untuk lain-lain. Kalau Kristen itu bebas individual kita. Jadi freedom itu kebebasan untuk memutuskan sesuatu secara individu yang itu dan mereka. Tadi ada pen, ada yang putih. Saya ambil pen. Ini tidak ada pengaruh siapa-siapa. Tapi juga tidak pernah masa berusaha lho apa itu. Kadang kami berdiri, kadang akan habis, kadang habis sama sekali. Itu pilihan putri. Tidak ada yang masa, tidak ada yang kabur. Itu namanya freedom. Kalau di Inggris, biasanya orang berusaha terlalu, itu feel free. Kita takut. Aku bayar di masjid itu freedom. Jadi freedom itu sifatnya sendiri juga. Sendiri-sendiri. Seperti saya yang di kamar sendiri ya. Gak ada hubungan sama orang lain, itu kan kalian juga. Kalau di rumah, di kampung, kampung jantung, di luar kota, di komen, di luar itu termasuk tentunya ada beda. Tapi di kosong sama sendiri ya, apa mungkin. Kalau sebetulnya semua sendiri kan sama-sama. Itu pilihan sendiri saya tidak memegang. Meskipun lalu-lalu makanya paling ada sholat duha. Sholat duha atau doa. Oke, terus itu freedom. Kalau liberty itu freedom sifatnya kerja. Yang freedom tadi, bebas tadi diberikan oleh otoritas sosial, jadi wajib itu diberi. Misalnya, ngaji ini monggo silakan mau pakai sarung, pakai peci, pakai celana, pakai pulau, silakan bukan. Nah, yang dibayar ini yang dipakai. Maka komunitas ini misalnya diberi bebas. Makanya ada waktu diberi. Satu bintang itu kan beda kita berwakil orang dari swasta, orang posisi penduduk sana itu kan mudah. Jangan dikatakan kritisnya juga seperti kebebasan. Ada kebebasan sosial. Itu negara memberikan kebebasan pada warganya. Itu namanya liberty. Karena di waktu kita kadang-kadang tidak pakai baju sendirian, nyanyi-nyanyi sendirian itu tujuh. Saya dapat sendiri dan berhubungannya sama orang lain. Tapi begitu keluar sana, kalian berhubungan sama orang lain. Kalian sudah mulai mikir, ini boleh gak ya, nyanyi keras-keras dulu. Buat anak lain kan belum sudah. Atau, kalau itu ini boleh, nah boleh itu. Itu maksudnya dari diri. Jadi itu kebebasan, ada pengaruh dan hasil dari apa dan kemana. Jogja itu daerah istimewa, dia otonom, bebas nyatur dirinya sendiri. Cuma otonomi ini dikasih oleh otoritas yang lebih besar dari dia. Jadi dia sendiri nyatur dirinya sendiri, tapi kebolehan nyatur dirinya sendiri itu dikasih. Kedua-duanya cukup. Makanya di kajian filsafat bahasa pada kreatif karena saya kira teks itu betul. Sebenarnya makna objektifnya ada sesuai makna kata. Cuma kalau yang baca mau ngasih makna sendiri monggo. Baik makanya cukup. Jadi ada yang punya otoritas, tapi di bawah itu ada yang dikasih otoritas untuk ngatur dirinya sendiri. Itu namanya kalian yang sedikit sama versi itu yang benar itu itu kalian maksudkan sesuai versi mungkin namanya betul. Dan saya yang mengasih pengajian terserah orang-orangnya apa itu namanya betul. Jadi silakan sesuai otonomi masing-masing kalian pahami filsafat malam hari ini itu namanya betul. Jadi bedakan Kristen, liberty, independent, otonom. Pak, saya mahu itu apa? Suka-suka saja. Aku itu tidak nampak gitu. Tidak, karena aku yang terjadi pada kamu saya. Masih ada realitinya sama saya. Tidak bisa kamu lebih. Tetap acuannya tidak suka. Itu berarti otonom. Kalau Kristen itu kalian tidak berdua-dua, tidak berdua-dua nyari sendiri mana dan seterusnya juga dengan segala diri itu. Setelah memahami nasi-nasi sendiri, saya harus nyari sendiri mana nyari sendiri pengertiannya itu begitu. Tapi sementara kalian masih pakai pemahaman malam hari ini yang kalian tafsirkan dari kalian itu namanya kultur ya. Jadi freedom, liberty, independent, autonomy. Ini karena telah makanya sangat tersak suka hatinya sendiri. Saya ini berjumpa Pak Tio. Ya orang paham sih. Cuma kalau saya beda maksudnya sebenarnya itu tidak paham. Karena independent itu boleh tapi positif. Saya liberty bahasa Indonesia. Liberty itu juga siapa sendirinya freedom. Itu tata istilahnya begitu. Cuma ya enaknya di Indonesia perjuangannya tidak sama. Freedom juga bebas, liberty juga bebas, independen juga bebas, merdeka, otonom juga dikatakan bebas. Jadi alhamdulillah kita sampai sampai di negara seperti ini. Selama ini apa ini bebas itu secara umum orang mengartikan bebas itu freedom from bebas sendiri. Jadi misalnya ibu ya, misalnya kalian senang kenapa karena bebas jadi kuliah. Jadi selalu orang mengartikan bebas itu sifatnya negatif. Padahal selain freedom from, freedom bebas dari, ada juga freedom for, bebas untuk. Cuma yang bebas untuk ini kan orang biasanya agak susah. Rasionalisnya, yang agak kreatif, yang agak produktif, biasanya baru disuruh bebas untuk. Silakan menulis hasil kaji malam hari ini sesuai dengan kalian, si pemberitaan yang enaknya gimana? Ini dibebaskan kalian ceritanya. Ketika dulu bebas pun kok itu biasanya kita agak susah. Tulis nama kalian 15 halaman. Ini sebenarnya ceritanya sudah simpel. Mengapa? Itu beberapa hal lima. Terus macam mana ya dia terkait dengan sering jempol. Tapi berhubungan yang takut salah besarnya. Padahal kalau lulus 15 tahun, jadi reformnya sudah 30, terus maksudnya sudah sebenarnya mungkin di rumah tidak bisa berhubungan dengan dia. Jadi 15 tahun, kalau di reform dari bisnis dia banyak, tapi di sekolah tahun. Tapi ini tidak ada. Kalian yang bersyukur, kira-kira kalian semua di sini. Semakin banyak ambulan kita semakin mulai salam ke atas mulai karena kami bisa itu paling sedikit yang kita sudah mengapa saya berpengaruh yang mulai sudah menangkan saya lakukan kewa putusan menteri putusan sampai sampai tadi yang saya berpengaruh ambulan sampai sedikit kita kadang-kadang mulai dulu ya sudah berdua ini lagi apa-apa untuk karena kita itu lagi ya susah mengimplementasikan pro, tapi kalau pro itu mudah karena kita dan sampai sekarang sekarang kita tapi besok yang lebih sampai kasual pertanyaan itu pro itu yang sering orang susah mengatasi freedom from untuk freedom from kata kami freedom from kalian butuh keahlian pikir, keahlian kreatif, keahlian produktif. Ya itu yang umum, yang khusus itu nanti setiap tokoh, setiap polisi atau mana beda-beda. Yang pertama bersambungan untuk memutuskan dan memilih ini yang saya sebut tadi bridging form ini yang tak kapal. Terus yang kedua kemampuan untuk mengungkapkan berbagai dimensi manusia itu juga berdasar manusia itu punya fitrah kawin maka orang harus dibebaskan untuk mengekspresikan keinginannya untuk kawin. Tidak boleh ada aturan yang melarang kami, apalagi membatasi orang yang tidak boleh. Jadi tidak boleh orang tidak bisa mengungkapkan dimensi manusianya. Kalau cowok suka cewek, tidak apa-apa pada dasar manusia. Ayo mengungkapkan dimensi manusia. Kalau kalian maksud cewek, tidak apa-apa manusia yang susah kalau yang cowok dan cowok nah itu maka orientasinya khusus maka itu manusia di genetik manusia hak paling dasar orang makan tidak boleh yang tidak boleh melarang orang makan ya kan kenapa itu juga hak dasar dalam masyarakat tidak boleh kenapa susah bernafas dari paling banyak 800 meter yang tidak bisa. Tidak boleh saya berkata yang juga tidak bisa. Para penyusun itu sebagian banyak yang lahirnya pengalaman yang berbeda. Dan yang kedua itu nanti memunculkan yang lebih kita sebut HAM. Saat dari manusia. Orang tidak bisa dihalang-halang ini kalau ingin merealisasikan dimensi kemanusiaannya itu juga pengertian khusus dari kebebasan yang ketiga penyempurnaan diri ini juga di antara lain yang muncul dalam contohnya ya itu aku bilang apa prosesnya WK contohnya di tahun itu jadi orang itu progresif gak ada orang yang orang selalu berubah dan sekedar berubah dan sudah berkembang namanya penyempurna diri makin sempurna cara berpikirnya rohaninya dan semuanya juga semakin sempurna itu kebebasan juga jadi yang dibahas adalah kebebasan tapi juga bagian dari hak asasi manusia maka pendidikan itu tidak boleh dilarang karena diri penyempurnaan diri. Apapun yang diberi manusia semakin manusiawi, semakin membentuk akibatnya sebagai manusia sejati, dia memberi jalan. Itu bebas dalam situ. Maka ngaji kayak ini kan untuk semakin menyempurnakan konsep diri, dia ya, bebas. Agak susah mengarang orang ngaji sekolah, agak bisa mungkin karena setiap manusia itu berubah. Oke, dan yang terakhir tindakan ekspresi sastra dan kawan-kawan. Sastra selama ibadah dan kawan-kawan dapat sudah dikatakan itu juga perbedaan manusia ini eksis sebagai apa itu hanya dia orang dia berubah ini jadi apa. Termasuk kalau kalian ingin untuk tidak bebas, hanya kan orang yang secara sengaja ini tidak bebas itu juga bentuk kebebasan. Pak, saya ingin manut bapak, apapun yang bapak urusan tangannya saya ikut, itu jenis bebas. Pilihan mahasiswi satu kesempatan terserah itu sudah jenis kebebasan. Keputusanmu secara bebas untuk manut saya itu eksistensial juga. Eksistensi di level saya gak boleh tapi lagi di belakangnya sendiri ya saya bisa menulis diri tapi pilihan itu terserah saya. Itu juga jenis kebebasan. Jadi bahasa di sana dalam banyakkan orang ada keterbatasan dan keterbatasan. Kalau kamu sakit, kan kamu paksakan pilihan kesembuhan pada dokter. Kan gak ada orang kondisi diri. Kamu dokter, pokoknya saya apa? Ini, ambilan makro, saya gak boleh makrit. Nah, saya takut juga dokter, saya tak siap sendiri saja. Tapi saya di level itu kalian rasionalnya serahkan diri dan bebasmu pada dokter, dokter yang lebih ngerti. Jadi itu eksistensial. Kalian harus bisa mengukur kapasitas diri sendiri dengan urusan oke. Mahasiswa tadi ya urusan bikin mau bawa apa, urusan bikin tanya pada dia itu masing-masing. Jangan tanya bikin pada dosen di kapal. Ini yang itu yang dia beri bikin saya semua ini. Karena mahasiswa tanya saya bikin. Tapi dosen itu sama, enggak tahu apa yang bikin itu gimana. Pak, kamu ya kalau sama itu tak putus-putus senang kulitnya saja. Ya tak, kali-kali saya juga banyak kali yang saudara tak apa saya mampu itu ya kali ini. Pak, butuh air mengalir, boleh gak Pak? Saya kaya, aku lagi pilih. Jadi kalau pagi pakai air lain pun tidak apa-apa. Oke, itu pikir. Jangan dibayar pada aku, saya lupa pikir aku bukan ahlinya. Kami bisa sendiri, tapi ya aku sudah. Ya, itu bisa berjalan masyarakat. Saya di kampung itu sering ada. Di kampung itu kan dia pokoknya kuliah apa dosen itu mau pinter. Jadi itu ada waktu mati, ini kasih di sekolah pinter. Sampai bagaimana harus kembali, bagaimana? Cuman, ini juga dia kok di toko kan? Anak suruh mati, saya pernah ambil nanti. Mahasiswa suruh mati, lagi dulunya. Kalau tidak ada yang berusaha, kita lihat-lihat. Pak, gimana ini? Berapa ini gimana? Kalau tidak ada yang berusaha, kita lihat-lihat. kita nyari teman-teman. Lama ya, udah lalu berusaha-usaha. Iya, iya. Lama-lama dari 10. Kakak ini sudah ini iya. Malah si dia mau jangkakan. Ini ada di buru, ada di buru, ada di buru. Lagi yang konsentrasi apa di wakana ini lupa ya. Maka jadi bagiannya cuma ya kalau tadi saya maupun membaca situasi dan yang telah mampu untuk mengontrol diri saya pasrah. Jadi bisa mengatasi dirimu sendiri. Kalau ingin melakukan dengan yang bisa melakukan, kalau ingin mobil dengan yang bisa mobil, hanya berdua yang sendiri, yaitu berarti kita sedang berdua. Berarti kalian mungkin untuk melakukan dengan. Tapi kalau mengontrol diri sendiri tidak mampu, kayak tadi misalnya sakit, ini sembuh, tapi cara sembuh gimana ya? Tapi kalian tidak bisa juga. Ini nanti wajib yang segera boleh tak pakai apa boleh tak? Sekarang ini kata di dalam negarasi mengirimnya tak nyambung, mengontrol diri yang tahu inginkan segera tapi yang kau benar tapi tak bisa mengontrol. Berarti yang kalian mau tak mau keputusannya ikut yang lain tak bisa memutuskan diri. Itu berarti kemampuan mengontrol diri yang sendiri belum punya. Jadi bebas itu kalian bisa membaca situasi, kalian bisa berpikir, menanggapi, kalian bisa memutuskan dan menjalankan keputusan itu sendiri, itu namanya bebas. Kalau tiga atau salah satu varian ini tidak ada, berarti belum bebas yang terjadi. Bisa membaca situasi, bisa mikir, tapi tidak bisa menjalankan. Misalnya kalian banyak situasi pas kalau di kampus itu sebenarnya gak pakai sepatu pun saya bisa punya, bisa mikir kemudian menurut saya apa sih sebenarnya sepatu kalau itu saya gak usah pakai sepatu tapi gak boleh maksudnya kalau gak pakai sepatu gak boleh punya tapi gak bisa dalam kontrol berarti di situ kalian bisa. Tapi saya gak dulu itu ya satu pun tidak bisa mau berlatih satu kalau berlatih satu sama dengannya tapi kalian tidak bisa bisa secara bebas, bisa berpikir rasional, masuk akal, dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke. Ada dua, saya memutuskan nambah satu isu, namanya kebebasan berpikir. Ini yang sering orang barat. Yang hari ini adalah satu-satunya kebebasan yang dari awal sampai akhir itu pun dibebas diri. Orang tidak bisa menghalangi orang mikir. Kamu boleh misalnya dalam pikiran dan aku di dalam lalu kamu membayangkan seandainya aku dulu orang itu kalau masih dalam pikiran bebas ya coba kita bilang maaf ya kamu jangan membayangkan aku dan lain sebagainya aku ini bayangnya ya susah untuk dihalang si oleh siapapun di level manapun itu kebebasan berpikir. Apa sih kebebasan berpikir itu? Yang pertama adalah bebas berpikir berarti kemampuan manusia untuk membayangkan tindakannya sendiri itu bebas pasti ada dalam area atau tidur aja, atau TV aja, atau balasi WA, atau apa. Jadi di sini itu bebas dari free. Meskipun nanti ketika mempraktek, kadang-kadang kita ada kita siapa yang mau minum kopi, ada yang masih minum kopi, balik kopi ini saya. Ya, jadi terhalang. Tapi di sini ya, sudah ada yang bahwa kamu mikir, saya ingin merposa protagonisnya, antagonisnya, pelakunya yang baik dan yang jahat. tentang kalian sendiri semuanya dari sini. Kalau ceritanya cerita terus, ya hatinya juga dari sini. Ya, ada di mana-mana. Itu kapal-kapal di Allah, di tempat yang ini, menurut saya perlu dihati-hati dari cerita seperti kita adalah yang sering menjebak kita bukan kebebasan untuk berpikir, tapi kebebasan dari pemikir. Di antara jenisnya kebebasan berpikir, menurut saya adalah bebas dari pemikiran-pemikiran pendapat-pendapat yang selama ini kita lakukan. Mutlak benar pasti benar. Ini yang sering menjawab kita yang dikirikan dan juga bebas. Karena terlalu melekat dengan pikiran kita sendiri, karena saja kita tidak bebas untuk mempertimbangkan kebenaran-kebenaran. Jadi ingat-ingatlah, bebas berpikir itu eksistensial. Cuma bebas berpikir tidak akan bisa penuh terrealisasi kalau kita tidak bebas dari pemikiran. Bebas dari pemikiran itu bebas dari pendapat-pendapat, bebas dari ide-ide, gagasan-gagasan yang selama ini kita harus pasti benar dan yakin benar. Benar-benar bebas dari pemikiran. Dan bebas dari pemikiran ini nanti kalau kita tidak bisa melakukan dalam sejarah sering jadi sumber hampir semua masalah. Semua orang merasa dirinya paling benar, semua orang merasa bahwa pikirannya lah yang paling benar, semua orang menganggap pendapatnya tidak mungkin sama. Itu sumber hampir. Jadi kalau tidak percaya, kamu ceklah semua persoalan yang ada di TV, di internet. Sumbernya masih satu, yang ketiga itu masing-masing merasa pendapatnya benar. Apakah itu dari Twitter melawan Donald Trump? Apakah itu kayak tadi Jessica melawan Mirna? Apakah itu kasus sepak bola Messi melawan Ronaldo? Kemudian yang salah satu Messi lah yang paling baik, yang sudah lama itu Ronaldo lah yang paling baik. Itu berarti ya bebas dari pendapat sendiri. Akhirnya kamu berkumpul di situ. Begitu ada kamu Messi cengeng di lupa langsung adrenalinnya naik lagi ya. Ya jangan terus itu maki-maki. Nah itu jadi kamu jadi bebas dari sampai konflik akan menjadi itu. Kenapa kok sering ada konflik kelompok Islam A dan kelompok Islam B? Itu pasti masing-masing merasa pendapatnya yang paling benar. Ketika orang ada di level ini, ya kalau itu level ini level orang yang aku sombong, satu-satunya yang benar aku. Ini merasa aku sombong, merasa dirinya paling benar dan yang lain sumber banyak dari manusia. Misalnya yang cerita yang sering membayang Palestina, kalau kalian tanya kok sampai yang saya berada di Indonesia itu benar sendiri bagi pendapatnya. ISIS yang berbilang yang sadisnya kayak gitu, coba kamu baca dengan argumen mereka, mereka yakin dirinya pendapatnya. Dan itu berarti sudah keluar dari mindset kebebasan. Berarti dia sudah tidak bebas oleh pandangan-pandangan dan pendapatnya sendiri. Itu adalah keluar dari diri-dirinya. Dan ketika dia merasa dirinya paling benar, titik itu juga nanti yang mandek. Kalau sudah benar, terus ketika dia mandek, pikiran diri yang baru, awalan-awalan baru, otomatis tidak bisa masuk lagi. Pintunya sudah ditutup. Dulu manusia punya pengalaman itu usia sudah struktur terus kopinya hilang. Terlalu betul tuh kalau kopinya hilang, tapi hari ini hari ini kan kamu kemudian jadi orang yang khususan yang kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif, kreatif bebas dari pemikiran. Itu sebenarnya suami kondi yang saling berkait, karena tidak ada bisa bebas untuk berpikir kalau saling tidak bebas dari pemikiran. Oke, terus ini alasan. Ada pertanyaan tapi tidak jawab karena di sini ada ujiannya. Oke, aku sini jadi pertanyaannya. Mengapa pembahasan ini seperti terus kalian jawab ya, kalau itu mereka jawab. Sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah ada jawabannya itu berarti kalian bisa ijtihad, bisa relasi. Kecuali yang salah ini yang kamu. Kenapa sih kebebasan itu penting? Yang pertama-tama sebenarnya alasannya subjektif. Kita merasa bebas. Tadi saya lihat, waktu saya minum teh ini, jadi pilihan buruk. Padahal itu juga pilihan buruk. Kalau kamu tanya kalau kamu baca tadi, aku kan pilihannya apa? Tapi itu akhirnya apa? Tapi jadi aku merasa bebas ini pilihan buruk. Tapi bagi yang tidak terbukti dengan ini kan tidak tertulis di logik covid dan tapi diakui atau tidak diakui ada dapat bahwa sendiri kalau di bahasa agama ini semacam itu bahasa bebas kita langsung berperilaku perbuatan kita itu yang hubungannya sama juga. Itulah yang bagi orang disebut bertanggung jawab atas tindakannya. Orang yang tidak bebas kan tidak bisa dituntut. Kalian memperdosa misalnya, tapi dipaksa. Kalau orang yang memperdosa tak berdosa, dia terpaksa lagi kan disuruh, kan tidak tidak bebas. Kalau kamu pengadilan bisa dibebaskan, itu saya dipaksa. Jadi kalau yang disuruh kan jadi orang yang tak bebas itu susah kita hidup tanggung jawab mungkin tak. Dan yang ketiga, karena ada kebebasan karena jawabannya ada ujian, ada semangat, ada hukuman, ada ribut kendala dan korupsi yang terjadi itu ada surga di dalam. Kalau kebebasan itu tidak ada, semua yang masuk surga itu tidak ada nilainya. Kamu tidak layak dihukum, kamu tidak layak dicela. Semuanya dari Allah bisa. Bisa aku mau tanya, kamu sudah mati dengan Allah, bicara juga. Ya, tidak bisa dihukum, tidak bisa dicela. Berarti, kalau ada yang tanya, apa ini harus bebas? Itu sebenarnya semacam filter dan yang kedua hukum manusia itu mengambil kebebasan khususnya yang berhubungan dengan kualitas tertentu semua dan yang ketiga kalau kita percaya orang yang baik atau yang melakukan perbuatan buruk dia tetap ribut pahala dia akan hukuman itu nanti di situ ada kebebasan. Kalau tidak ada hukuman ganda tapi dia tidak ada yang itu kalau saya bertanya apa itu orang barang seperti itu banyak filosof yang bertanya kebebasan itu tak sebut sedikit dari tokoh Sotonawa kita belum pernah ngomong orang ini tapi pada saatnya kita akan ngomong karena ini ya, bahasa ini bisa kita sadar sih. Saya bisa jadi karena tak tahu yang bagian yang dari bukunya On the Future of the Will. Jadi ini Sotorawo mengajak kita coba dibayangkan Let us image men who while standing on the street would say to itself it is 6 o'clock evening, the moment is over. Lama tak ada semangat. Hello. menggunakan uang itu banyak diorang. Jadi katanya menaruh ayo coba kita bayangkan ada seorang laki-laki sore-sore pulang kerja di depan kantor, terus tampilnya menggulung merah bersama itu berusaha ini jangan sore berusaha no ayo can't go Allah aku bisa jalan-jalan, aku bisa aku bisa ke klub, aku bisa tiba-tiba naik ke gedung lantai atas, nongkrong di sana, bisa nonton film, bisa main ke rumah teman, bisa macam-macam. Jadi kan bisa macam-macam. But still, yang terakhir itu, I am the dream of this thing now, but just as free will I self go to my life. Jadi bisa macam-macam. Tapi kenapa kok aku boleh pulang ke rumah ketemu istri? Sebenarnya aku itu bebas. Tapi kenapa kok selalu gitu? Mungkin karena kalau nggak jauh-jauh pulang, di rumah dibayar. Jadi soal bebas sebenarnya mungkin nggak. Atau hanya nanti itu satu. Sebenarnya kalian bebas kan? Insya Allah nggak ada yang anani. Tapi kok paling ngomongnya seperti apa dong ada yang begini? Jangan-jangan itu sudah buat dirinya bebas lagi. Tapi sebenarnya diterminasi ada faktor-faktor yang sebenarnya gak ada mengamalkannya dari sendiri itu ya. Karena kan kalian orang yang tidak tahu, kalian orang yang tidak takut dari yang kalian orang yang tidak ya. Siapa mengamalkan bebas? Tapi sebenarnya kejalan-kejalan karena ini yang kami menginginkan itu karena kami sudah sering berpilih kami di balik itu ada banyak yang memasak kami harus kami mungkin sosial, budaya, agama, lingkungan sekitar ya, kalau sekali di video ada apa-apa dari soalnya yang beli berubah misalnya kalau sekali itu kan tapi kan enggak, kalian dari kami itu mesti ada banyak. Jadi seolah-olah kami bebas sendiri, tapi sebenarnya jangan sampai bebasnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi diri ya. Nah itulah, dari situ nanti lahir tiga aliran determinisme, libertarianisme, dan kompatibilisme. Jadi tiga aliran yang nanti tokoh-tokoh yang akan kita bahas minggu yang akan datang silakan kali operasi kita sendiri termasuk tokoh superfisikan ataukah tokoh superlarian ataukah tokoh kompatibilisme. Determinisme itu kalau bahasa Islamnya sebenarnya liberalianisme itu kalau bahasa Islamnya kontrasinya kompatibilisme yang dilakukan cahaya-cahaya cuma kalau cahaya kompatibilisme bukannya dari kita urusannya karena ada Tuhan yang terlibat tapi yang sebenarnya tidak jadi yang dimulai tidak sama kayak kita bahas satu-satu cahaya-cahaya liberalianisme kompatibilisme. Determinisme itu kalau di Islam jangan diajukan semua diperlukan-perlukan tapi kalau determinisme segala sesuatu segala peristiwa itu ada sebabnya termasuk ketika kalian milih sesuatu tidak pernah blank apa terlibat kalian milih misalnya ada teh, ada air putih. Lalu aku udah pikir itu tidak jauh dari lagi tidak bisa baca kinerjanya. Tapi ada determinasi-determinasi sebagai urusan apos atau air putih terus mau gratis. Saya berarti negara Malaysia itu dengan ini mahu satu. sementara yang satu lagi segala sesuatu ada tujuannya. namanya teologis. Ada hikmahnya. Teologi, ada kebaikannya itu teologi. Itu sudah terjadi. Jadi, misalnya kenapa sampai semester mau istilah kita waktu dulu ya, kita tak usah nanti ada hikmahnya lagi. Itu teologi juga itu. Pasalah menerima kondisi dengan alasan terbaik. Itu teologi juga. Sementara itu terjadi lainnya bukan. Kenapa sih aku jumbo sampai hari ini? Dan saya memang pinginnya gak aku jumbo. Pingin kuliah itu aja yang berkenakan. Atau ya sebenarnya ini sih tapi nyanyain orang itu. Itu berkenakan. Kalau mungkin saya itu tenang aja. Segala sesuatu ada hikmahnya. Aku nangis-nangis-nangis ngomong. Itu jadinya determinisme. Problemnya apa? Jadi diskusi tentang determinisme selalu tidak benar. Salah satu persoalan dalam filsafat termasuk yang perlu kita menangani dulu. Jadi problemnya bakal determinisme itu yang pertama, kalau memang orang tidak bisa mengerti perilakunya, maka bagaimana kita bisa menilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, dia tidak bisa. Apa kamu ini? Kamu kok bisa misalnya dari ujiannya tidak bisa? Itu bisa kita pilihan diri, tidak tahu orang-orang ujiannya. Itu kan dari pilihannya tidak bisa. Kalau orang tidak bisa, namanya dia bisa disalahkan. Misalnya ujian, ada dosen itu yang ujian. Pokoknya jawaban harus satu lembaran penuh. Akhirnya dia dapat satu lembaran penuh, ngomong teko-teko sebenarnya satu lembaran penuh. Nah itu orang yang tidak ada ujiannya tidak bisa menyalahkan. Ternyata dosen itu tidak begitu. Dia tidak bebas untuk dinilai ketika hanya disuruh. Ngaji filsafat ini hanya kok sampai jam 10 atau tidak terlalu malam ya sama perempuan. Terus saya bilang, kalau tidak jam 10 saya tidak ngaji. Makanya kalau ada yang ikut di sini sampai jam 10. Itu yang kalian tidak bisa. Kalau orang yang lain saja, kok kamu mau hanya jam 10? Ya, tanya aja terus kamu yang ikut di sini sampai jam 10. Dan kalian sini kalau mau ya tadi. Karena jam 10 nya tidak terjadi ya, tapi dari sini. Jadi yang bukan pilihan kalian, susah untuk dapat nilai. Dan kalau tidak yang pertama itu sukses kritiknya, berarti kritik yang kedua tentang terus gimana dunia ini bisa tertib? Karena berarti apa? Karena orang bisa dituntut, dicela, dimarahi, dikritik dalam konteks moralitas. Kalau ada orang lain dia bisa berkalahkan, misalnya itu tidak bebas itu bisa alih situasinya terkait. Saya tidak punya apa-apa, mau kerja tidak bisa, tapi soalnya yang bilang saya punya itu kemarin. Dia bilang saya punya apa-apa, kan? Karena di dalam saya, hari itu saya tidak ada yang itu. Karena dia tidak bebas. Dengan saya cerita yang orang di foto, mengumpulkan hari itu, terus mulai mengumpulkan. Ini kan takdirnya, kalau saya dipukuli. Ya orang dipukuli juga takdirnya. Jadi moralitas tidak bisa dituntut kalau orang tidak bebas. Terus yang ketiga, ketika deterministik itu menafikan bahwa orang bisa ambil keputusan yang sama sekali berbeda dengan dorongan sekelilingnya, termasuk dorongan dalam dirinya sendiri. Itu yang bikin kadang-kadang orang itu jadi ciri Islam yang pertama tiba-tiba pemerintah sudah mengundang sebagai ahli Islam. Itu kan ada yang lihat itu. Itu karena kontingensi manusia itu paradok. Kadang malah sebaliknya. Logikanya tidak punya pacaran itu kan impor, tapi ada orang tidak punya pacaran itu semua. tapi ada yang enggak lurus. Ada yang dua yang punya bohong, enggak lurus mas. Ah, saya lurus pun juga mau ngapain. Di sini yang saya terasa, Pak. Lalu yang cukup lurus saya siwa. Siwa tak kuat, bahaya, Pak. Saya kurang, Pak. Ya, pokoknya kata yang saya ambil, sampai 14, Pak. Jadi kan hendaknya bukan kualitasnya. Harusnya lingkungan sekolahnya temannya lulus semua sudah cepat. Terusnya dia beli marah-marah, pemimpinnya marah-marah, terus terus. Dia akan berurusnya sebaliknya untuk melambangkan urusnya. Itu manusia. Jadi kalau cepat pemimpin pun tidak dalam beberapa kasus ternyata tidak jalan juga. Kemudian yang keempat, ya berarti evaluasi kayak tadi. Maksudnya gak bisa dievaluasi tindakannya dan gak bisa ditutup tanggung jawab. Itu perbedaan dengan manusia. Kalau kita sama dia berarti kalau kita baik atau belum ya Allah yang sudah menentukan. Berarti surga sudah rata itu semacam skenario sandiwara kayak ini. Kalau tadi yang kayak aja jadi jahat, ada logika spiritual yang cepat dari studi atau jenis bebas berarti tidak ada kausalitas. Kalau tidak ada kausalitas berarti kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Kalau kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu berarti kita juga tidak bisa bebas ini. Gimana caranya kita menghidup semuanya tidak ada rumusnya. Balik lagi kan. Jadi kalau kamu anti determinisme masuk hal-hal yang bertanianisme. Tapi begitu kamu masuk hal-hal yang bertanianisme, kamu tetap tidak bisa bebas. Kenapa tidak bisa bebas? Karena bebas mengharapkan kamu bisa milih sendiri. Untuk bisa milih sendiri segala sesuatu kan harus ada rumusnya, ada patungnya. Kalau saya itu manis, kalau saya itu begitu, kalau itu ada rumusnya, terus kamu milih. Tapi begitu sebuah kita tidak ada, tidak mesti kok saya itu manis, tidak mesti kok saya itu begitu, apa, dan terus aku milih yang mana. Yang bisa memutuskan. Itu kelemahannya libertarianisme. Oke, dalam prakteknya libertarianisme menggunakan tiga argumen. Yang pertama argumen moral. Kayak tadi bahwa orang dituntut untuk bertanggung jawab. Yang kedua fisika kuantum. Ini mungkin bukan wilayah kita ya. Seandainya kita emangnya fisika kuantum kalian bilang. Jadi kita cuma kompor kuantum. Fisika kuantum itu ya sebenarnya ngomong tidak pasti ya. Jadi yang selama ini kita anggap hukum alam itu biasanya tidak bisa yang saya teori itu sebenarnya inspirasi awalnya dari teori relativitas yang lain. Meskipun jarang yang mengkritik teori itu kan kepala yang mengatakan lalu God doesn't wait. Jadi Tuhan tidak main kan. Hukum alam itu masih ada bohongnya yang lain. Kalau ini bisa langsung hukum alam itu tidak ada ya. Karena kemungkinan-kemungkinan. Jadi yang mengatakan apa khusus matahari terbit dari timur itu ya kemungkinan-kemungkinan itu harus besar ya. Tapi seandainya tidak dari timur kan ya apa kita bisa protes. Dan misalnya anjing itu memuai kalau penanganan secara waktu ya sih memuai, tapi pemuaiannya sampai seberapa itu kan bisa diukur, tidak bisa dipastikan. Itu kan inspirasi awal dari relativitas. Jogja Surabaya itu jauh loh ya. Bagi orang yang sedang melakukan perjalanan Jogja Mekah Jogja Surabaya itu yang berkeluar kita jadi jauh itu ya kan. Misalnya ada yang saya ini cakap boleh ya, kantor kambingannya saya pakai dulu kalau sama kalian dia gak jelas yuk, turun dong mau ngambil yang punya mic nanti kalian bisa berdebatkan di kelas pas presentasi bisa kelas ini yang paling nyata kan saya gak apa-apa dan sedang punya forum. Oke, okay. Nah, kuantum itu gitu. Cakap bisa kita relatif. Kadang-kadang perspektif itu dilihat dari mana dulu. Biasanya mungkin aku dilihat dari timurnya Pak Gendara sama Iman tadi. Tapi kalau dari cakap, mungkin, oh biasa aja. Itu kuantum namanya. Jadi kalau kalian ceritanya orang, masa aku gak tau kan? Kuantum. Kuantum kemungkinan, banyak kemungkinan. Mungkin ya kalau kamu kan gajian pakai tisu atau pakai ya kita kan kamu sudah satu, ya tapi kamu sudah satu apa gaji ya sepertinya kuantum kalau pokoknya ada banyak kemungkinan yang mungkin muncul ya sebetulnya nanti kalau punya perspektifnya pas melihat kamu jatuh ya alhamdulillah. Oke, itu dari kedua ya jadi orang sudah tidak ada patung sekadarnya mungkin. Dan yang ketiga, Hacking Causation itu lawannya Different Causation. Different Causation itu semua peristiwa disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Kalau Hacking Causation, tidak ada itu. Tapi Kedua orang itu bisa jadi sektor pertama peristiwa. Itu namanya sinkrosis. Nanti teorinya dari Aristoteles. Meskipun oleh Islam teorinya Aristoteles itu dihasilkan Tuhan. Paripatnya tidak disebabkan apa-apa. Dipaduli berlatihannya semua. Manusia itu bisa menginisiasi sesuatu yang sama sekali baru yang tidak ada dari yang sebelumnya. Kalau tidak ada ini, tidak ada penemuan baik. Dengan ancient causes. Kalau ada manusia dan ada juga determinasi-determinasi yang ada, tidak akan ada hal yang baru. Jadi ancient causes yang bilang, dan agen itu bisa jadi awal proses bapak-ibat. Misalnya, di mana ada najis itu sama. Terus akhirnya bikin najis itu sama yang pertama. Meskipun kalau tadi itu sebenarnya semua itu kan jadinya masih macam-macam. Jadi mungkin najis yang sudah sampai, terus sama najis bagus, terus tidak mungkin. Tapi bagi yang sudah sama, ini najis sama. Baru, sebelumnya tidak ada sama. Tidaknya najis najis. Awal dia. Awal segala sesuatu. Awalnya di dunia itu di punya banyak disebutnya. Itu namanya argumen itu saya. Jadi sangat mungkin ada agent causation dan menurut event causation. Kalau agent causation berarti peristiwa pertama, hal pertama dilakukan oleh seorang agen. Dan itu mungkin. Itu argumen libertarianisme. Yang terakhir adalah kompatibilisme. Kalau kompatibilisme itu saya tidak perlu menjelaskan. Kayak ada yang ngomong, kalau secara teologi manusia merencanakan, Tuhan menentukan. Determinisme dia benar, tapi free will juga ada. Dan terutama kok. Free will itu kan dari banyak pilihan, akhirnya yang ini. Itu kan? Berarti yang terakhir tidak, ketika orang pilih yang ini, itu ada determinasi-determinasi. Jadi determinasinya, tapi free-nya juga banyak. Ini nanti sangat mirip teorinya Imam Ghazali dengan Kanser. Cuma kritiknya adalah kompatibilisme itu ujungnya tetap determinisme. Jadi free will-nya ada, tapi ketika orang memutuskan free will, itu karena ada determinasi-determinasi. Ya sama, jadi determinasi yang ingin orang memutuskan sesuatu. Kayak kalian bilang, manusia yang merencanakan, Tuhan menentukan, ya berjuang, itu tentunya Tuhan. Secanggih apapun rencanamu, tentunya Tuhan. Jatuh terakhir yang terjadi, ya. Kompatibilisme seperti itu, akhirnya. Makanya saya jawab-jawab ini itu seolah-olah free tapi ujungnya deterministik. Karena kompatibilisme lawannya kebebasan itu bukan deterministik, tapi pembatasan dan pemaksaan. Kalau deterministik dan free will itu kompatibel, cocok, digabung bisa, tapi kalau pemaksaan nggak bisa. Jadi bebas itu lawannya paksaan, bukan terikat. Kenapa? Karena hanya orang yang terikat tapi suka. Dan tapi kalau dipaksa orang pasti tidak suka. Kalau deterministik itu kan terikat. Kamu kan boleh, sebenarnya kamu terikat tapi suka. Padahal saya bilang pokoknya kuliah yang tujuh jemputan dia, kuliah tidak apa-apa. Bukan terikat, sebenarnya dia terikat suka. Yang terkucu masih lagi lain yang terkucu yang terkucu yang terkucu yang terkucu yang terkucu sebenarnya kamu tidak akan kalau satu jam itu kalau kamu sebut kita putus nah ini itu saya tidak akan menunggu tapi yang terkucu tadi yang terkucu tadi yang terkucu ada masalah itu untuk yang ini. Jadi katanya kompatibilisme lawannya itu paksaan, bukan keterikatan. Ya, terus ya intinya kompatibilisme itu satu sesuatu yang bebas cuma tampilannya ujungnya cenderungnya cenderungnya seperti tadi. Ada film bagus dari filsuf Amerika. Saya ceritakan di sini dia punya teori sedikit salah satu namanya teori first order design sama second order design. Jadi first order design itu saya bingung ini first order. Second order itu saya ingin untuk ingin itu saya baca menginginkan ingin itu bisa dikatakan dalam proses ini saya kami aku jatuh cinta aku suka kamu itu sesuatu tapi aku ingin suka kamu itu saya baca ingin suka kamu itu suka ingin putih suka ya Allah federalis jadi mahal dia tak lupa. Nah itu saya berhasil. Jadi bedanya itu katanya dari Frankfurt, dari Frankfurt filosof dari Amerika. Jadi bebas itu berarti kita dapat menginginkan keinginan yang kita inginkan atau menginginkan yang tidak kita inginkan. Aku tidak ingin jadi badan itu menginginkan yang tidak kita inginkan. Kalau menginginkan yang kita inginkan, tanya orang mungkin itu yang bisa. Saya ingin, saya ingin yang sama seperti ini lulus. Itu aja nggak bisa dengan nilai keinginan. Jadi menginginkannya nggak bisa diinginkan. Itu nggak ada. Saya ingin pacar itu cuaca kualitas. Itu mengingat yang tidak bisa dikatakan. Ini kalau ini bisa dari kamu yang bukan. Bebas mengingat yang tidak dikatakan. Ketika dikatakan yang bisa dikatakan. Itu mesti tidak berlutang. Tapi bisa itu namanya bebas juga. Jadi seseorang disebut bebas kalau mereka dapat mengingat apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang sebenarnya bisa kamu raih, bisa kamu inginkan, tapi kamu tidak bisa. Menginginkan saja tidak bisa. Nah itu berarti kamu tidak bisa. Misalnya, kamu pinter. Nilainya sebenarnya bagus, cerdas di kelas juga bagus, tugasnya bagus. Harusnya kamu dapat nilai itu A, dan kamu menginginkan A. Tapi dosen menjadi mental. Kamu tiap hari di makal, sehingga bagi biasanya sepintar kamu kamu pinter. Jadi menginginkan A itu tidak bisa. Padahal kamu layak sebagai sebab A itu yang kamu katakan. Teorinya macam apa yang kamu ajari ya? Menginginkan. Jadi kita ganti ini aja tidak bisa. Itu berarti kamu sangat tidak pinter. Kalau diinginkan kamu jelas tidak bisa. Itu berarti dijemput sama kasih ya. Kalau di first order kamu menginginkan juga, ingin minum, bisa. Tapi ada kalanya menginginkan ingin minum saja tidak bisa. Menginginkan ingin itu tidak bisa. Nyawa di penjara juga, saya kena ada daya yang tidak bisa. Ingin tahu itu tidak mungkin. Nah itu berarti second order design sama first order design. Bebas yang terjadi kalau sudah sampai level saya bisa itu teorinya dari langsung saya menunjuk doing what you like is freedom, liking what you do is happiness. Melakukan yang kamu suka itulah kebebasan dan suka saja yang kamu lakukan itulah kebahagiaan. Ini rumusnya hubungannya sama bagian kita sebenarnya tentang filsafat kebahagiaan. Dan untuk suka dengan yang kamu lakukan berarti kan itu harus pilihan sendiri. Jadi atas bawah itu kalau kamu melakukan yang kamu inginkan pasti kamu suka dengan yang kamu lakukan. Jadi freedom dan happiness itu sebenarnya satu hal. Tidak mungkin orang bahagia kalau dia tidak bebas. Jadi, dan prasyaratnya kebahagiaan itu kebebasan. Seenak-enaknya kamu, kalau dipaksa itu juga nilainya, kawin yang dipaksa itu juga pasti ada daerahnya. Kuliah dipaksa daerah, ngaji dipaksa daerah, hidup dikasih kopi daerah. Jadi, do what you like, children fighting what you do is at least. Bapak Jefferson, President America, I prefer to be a freedom of a peaceful society. Saya lebih suka kebebasan yang berbahaya dibandingkan perbudakan yang aman tentram damai. Mungkin kita bebas, tapi beresiko daripada aman tentram yang kita juga kita berikan beritanya Thomas Jefferson. Kali ini nanti teorinya kita mendiskusikan freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. Kebebasan itu tidak ada harganya kalau tidak termasuk kebebasan untuk berpikir. Si orang itu kamu justru memang yang terjadi kalau berdiri. Kenapa? Begitu kamu dilarang diri, saat itu juga tidak sejak diikat. Jangan ini ya, keluar boleh, tapi tidak boleh menerima ya. Jadi begitu ada larangan untuk salah, berarti di situ ada aturan. Justru kebebasan yang terjadi itu kemungkinan terjadi di luar negeri itu kebebasan. Promosinya pasti saya ini teorinya John G. Riefenbacher ini di luar negara menteri jaringan aja tahun 1916 sekitar itu. Freedom is the right to be wrong, not the right to be wrong. Dia sih salah harus masuk ke pemerintah kebebasan kita. Pengertiannya apa? Berlari itu berjuang. Kalau kita manusia mungkin salah. Berarti kebebasan itu kalau kita boleh salah, tapi bukan hak untuk melakukan kesalahan. Bukan berlari itu berjuang. Kamu boleh melakukan salah, tapi jangan niat melakukan kesalahan. Jadi saya ingin baik, tapi kalau itu jadi jelek, tidak apa-apa. Bukan saya ingin melakukan jelek, tapi bukan freedom. Jadi freedom itu hak to be wrong, the right to be wrong, not the right to be wrong. Kalau the right to be wrong itu harus lain, hak untuk melakukan kebaikan. Kalau yang tidak ada salah, tidak apa-apa. Bukan hak untuk melakukan kesalahan. Kamu melakukan kesalahan itu nanti kamu melakukan kesalahan itu kan tak salah ya, salah ya, salah ya, boleh salah, tapi jangan salah saja ya. Freedom is the right to be wrong, not the right to be wrong. Sigmund Freud. Ini most people do not really want freedom because freedom assumes responsibility of most people not afraid of their responsibility. Banyak orang tidak benar-benar menginginkan kebebasan karena kebebasan memasukkan tanggung jawab, dan sebagian besar orang takut dengan tanggung jawab. Jadi biasanya orang yang anti kebebasan takut kebebasan karena dia takut tanggung jawabnya. Itu problem juga. Solitical people deem freedom of speech as the compensation for the freedom of the which they themselves don't use. Kenapa banyak sekali orang itu tentang kebebasan ngomong, kebebasan berekspresi? Itu sebenarnya kompensasi dari kebebasan berpikir yang tidak pernah dipakai. Banyak orang lebih senang ngomong daripada berpikir. Mungkin bebas. Jadi orang jarang yang berpikir dalam, tapi ada orang yang ingin ini saya juga lagi kan, jangan laporkan yang mereka. Ia bukan freedom of speech, tapi dia tidak menggunakan freedom of thoughtnya. Tak mau mikir, ia speech itu tak mau. Tak apa-apa, cuma disedari oleh dia kan. Hanya orang betul freedom of speech, tapi sebenarnya dia itu hanya komunikasi karena dia jangan freedom of thought. Dia kan takut dengan ada kata mutiara dari para ulama yang bilang bahwa semakin pintar orang, semakin jalan pikirannya, kata-katanya semakin sedikit, semakin terbayang. Bagaimana dengan saya yang ngomong tidak jalan banget dengan yang sebut belum satu ya berarti ngomongnya paling banyak itu pikir positif yang lain bisa jalan diri langsung yang ada ini panjang, tapi ada yang lewat satu slide. Di pemikiran kebebasan, ada macam sebuah tanda. Karena kita kombinasi menganggap manusia ini bagian dari alam. Jadi kebebasan itu sifatnya natural, harus ikut hukum alam. Manusia tidak bisa melawan itu. Bebas-bebasnya manusia, dia harus ikut hukum alam. Kalau enggak, dia sendiri yang merusak. Dan sejarah kalau di Yunan itu sebenarnya di Gris Yunan. Apakah kita sebutkan kalau era pertengahan, kebebasan itu sifatnya teosentrik, selalu larinya ke Tuhan. Kayak tadi yang kalian bertanya, misalnya di pikiran-pikiran jalan pertengahan. Jadi kita menjelaskan, modern itu Tuhannya diganti manusia, antroposentrik, individualisme Tuhan. Jadi kebebasan individual itu cirinya modernisme. Kontemporer, postmodern itu kebebasannya tidak lagi individual. Kebanyakan masuk ke kebebasan sosial dan politik, demokrasi dan eksistensi masyarakat sebagai sebagainya. Beda nama modern yang individual, kontemporer dan kawan-kawan bisa dicek lagi makin-makin realisasi. Dan kalau pikiran timur itu sama sekali tak menyinggung kebebasan eksistensial. Dia maksudnya ke kebebasan eksistensial. Bebas itu ketika manusia justru bisa melepaskan diri dari tuntutan egoisme. Kebalikannya yang kita omongkan sejak awal. Sejak awal kita omong keinginan-keinginan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita putuskan. Kalau pikiran timur, bebas itu justru terlihat bebas dari keinginan kita. Itu lebih jauh lagi. Tapi mungkin kita antara lain akan ketemu. Sebenarnya saya merasa kalau kita lalu kali lagi saya setelah itu ingin memasukkan Krishna Murti yang tradisi dunia agak terbaik. Ya, pikiran-pikiran timur saya mungkin kita sedia cuma nanti kita lihat jangan-jangan sudah apa-apa kita sudah bosan. Kita angkat lagi untuk sesi selanjutnya bebasan tara. Jadi ini gambarannya. sedikit mengejarkan dengan Bapak yang sudah memanaskan mata kita kembali di bicara malam hari ini. Dan sampai ke minggu depan mungkin beberapa itu nanti kalian itu bulan ini ada mana ini ada acara lagi di bulan satu minggu depan ini. Saat itu kita berapa ya? Ya, nanti kita mengenai. Oke, di sana ada bukunya Pak Fred. Silakan teman-teman bebas memiliki dengan Kita sama-sama dengan belajar adalah